yang sudah ikut di grup WA Ibadur Rahman KBP sudah insya Allah sudah terima ya jadwal kita selama sebulan, bisa diagendakan, diluangkan waktunya. Yang di tempat lain bisa di sosmed kita ya, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Telegram, bisa diikuti. Akun ID-nya adalah Ibadur Rahman KBP, R-nya double ya. Di jadwal kita sudah ada di sana, dan soal ini adalah kajian perdana yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Bakuni dengan tema pembata keimanannya. Nanti insya Allah kita akan simak kajiannya, dan barusan juga berbincang sedikit. Ini tema yang cukup panjang sebenarnya, jadi andai kata juga tidak memungkinkan untuk dibahas seluruhnya, insya Allah kita akan bikin dalam beberapa seri ya. Jadi kita tidak mengejar, kita nggak ada yang dikejar ya, harus buru-buru. Tapi yang dikejar sama kita insya Allah sebuah pemahaman ya. Jadi kita nggak buru-buru harus selesai hari ini. Kita lebih baik dibagi beberapa seri, tapi insya Allah secara materinya kita bisa mendapatkan kefahaman dari yang akan disampaikan. Tanpa berbanyak-banyak kata, kepada Ustaz Ahmad Bakuni, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dwi, pembawa acara berlangsung tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, alladhi arsala Muhammadan bidinin qawim wa siratim mustaqim. Man ittaba'ahu najjan wa man hadan wa halak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ya udil albab. Wa qala idzan fi ayatil ukhra وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. وَقَالَ أيضا في آيَةٍ أُخْرَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الْآيَةُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَادُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ سَدِّدُوا وَبَادِرُوا وَقَارِبُوا أو كما قال في حديث الأخرى بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس تأمير هذا المسجد الرحمن في مسكنة كوتا بارو باراهيانغان وانسا كرتا وإلى تأمير هذا المسجد وإلى حاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات المصلين والمصلات في هذا الصباح أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini setelah salat subuh berjamaah, Allah takdirkan kita bisa itikaf hingga waktu syuruk nanti untuk sekedar tadabur dan tafakur mengkaji beberapa hal yang terkait dengan tema pembatal keimanan atau keislaman. Para ulama menyebutnya nawakidul iman atau nawakidul Islam. Merupakan sebuah karunia besar bagi kita, Allah menakdirkan kita bisa sholat subuh berjamaah, karena tidak semua orang bisa sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah ini merupakan kita untuk bisa bertemu dengan Allah tanpa hisab, tanpa hijab maksud saya. Sebagaimana Rasulullah SAW, salawat dan salam semua tersimpah, curah selalu kepada beliau, keluarganya dan siapapun yang mengikutinya dengan penuh keikhlasan. Beliau pernah menyatakan, ketika berjalan bersama para sahabat di suatu malam, tepatnya di hari Ayyamul Bid, di malam-malam di mana bulan purnama terang benderang dan jelas bentuknya. Pada saat itu Rasulullah berdiri sambil melihat ke bulan dan Rasulullah tersenyum.

dan yang salah dari saya. Dan saya beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menuntun kita dengan hadirnya guru-guru kita. Sekali lagi, siapapun dia, siapapun guru-guru kita, kalau dia sesuai dengan Quran Sunnah, ikuti. Apakah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, siapapun. Ya. Kalau mereka sesuai dengan Quran Sunnah, kita ikuti. Jangan kita cemooh hanya karena kita bukan golongan mereka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Ya, kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa aninal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب من يحب نبيك نبيك وارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya dan Allah yakum majmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mm-hmm.